Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puncak malam hari, puncak di mana pada malam itu diturunnya Al-Qur'an. Malam itu ditunggu-tunggu oleh kita semua pada bulan suci Ramadan. Karena malam itu bila mana kita mendapatkan anugerah Allah bisa hadir dan mengisi di dalamnya, maka ibadah di dalam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Hal ini dikenal dengan malam Lailatul Qadar, puncak di mana Al-Quran diturunkan. Allah menyampaikan dalam firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim, Inna angjalna hufi Lailatul Qad, wa ma adraka ma Lailatul Qad. Pada bulan suci Ramadan, ada suatu malam yang sangat mulia sekali. Malam itu dikenal dengan malam Lailatul Qadar. Di situ diturunkan semua berkah-berkah anugerah Allah kepada kita semua yang dianugerahkan bisa hadir pada malam itu. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apa yang kita ketahui tentang malam Lailatul Qadar? Di sana Allah menyampaikan ada dua tanda di mana malam Lailatul Qadar itu terjadi. Di dalamnya akan terasa tenang dan damai. Bahkan pada esok keesokan harinya cuaca tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Kemudian angin begitu hilir tidak terlalu kencang. Itu adalah suasana-suasana di mana kedamaian terasa sampai ke relung kalbu kaum muslimin yang hadir pada malam itu. Ini ditandai bahwa di dalamnya turunlah para malaikat, sehingga dikenal pada malam itu Lailatul Qadar itu dengan disebut dengan malam yang sempit. Kenapa dikenal dengan malam yang sempit? Karena pada malam itu semua malaikat turun, semua para malaikat turun ke muka bumi, ke permukaannya, sehingga terasa sempit. Malaikat itu membawa semua perintah-perintah Allah, membawa segala anugerah-anugerah Allah. Untuk yang bisa hadir pada malam itu, maka ia akan mendapatkan keberkahannya. Dan keberkahan itu melebihi daripada 1000 bulan. Kemudian, malam Lailatul Qadar akan terasa dengan salamun hiya hatta matla'il fajr. Dia akan terasa damai daripada orang yang hadir pada malam itu, hatinya, pola pikirnya, seluruh kujur tubuhnya akan terasa damai. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dua tanda tadi Al-Qur'an menegaskan pada surat Al-Qadar. Tanajjalul malaikatu waruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amrin salam. Para malaikat turun sehingga merasakan kepadatan di permukaan bumi. Diiringi dengan membawa anugerah dan perintah Allah untuk mengawal kita semua. Dua hal tadi akan mendapatkan anugerah yang besar bila mana yang bisa hadir pada malam itu dengan penuh kedamaian. Para malaikat itu turun, tidak hanya begitu turun saja. Dia membawa perintah Allah, menjaganya, mengantarkan rizkinya, mengantarkan rahmatnya, kemudian menjaga manusia-manusia yang taat kepada Allah. In kullu nafsin lamma alaiha hafid. Mereka akan menjaga kita semua dengan mengantarkan segala perintah dan anugerahnya kepada kita semua. Kemudian, yang kedua, Lailatul Qadar sangat dominan dirasakan oleh seluruh manusia, terutama yang taat dan yang berpuasa, yang selalu menjalankan perintahnya, akan terasa di relung kalbunya, di relung jiwanya, salamun hiya hatta matla'il fad. Akan terasa damai jiwanya, damai pola pikirnya, damai pada dirinya. Sehingga kedamaian itu bisa dihantarkan oleh perilaku-perilaku yang baik dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah tanda-tanda yang terasa oleh orang yang akan mendapatkan anugerah hikmah Lailatul Qadar. Oleh karena itu, damaikanlah diri kita dengan penuh ketaatan kepada Allah. Damaikanlah diri kita kepada sekitar kita, kepada orang tua kita, kepada istri-istri kita, kepada suami-suami kita, dan kepada anak-anak kita, dan kepada handai tolan kita. Itu sebagai prasyarat untuk mendapatkan panggilan Lailatul Qadar. Maka kalau orang yang sangat dominan rasa damai dalam lubuk hatinya, maka insya Allah akan dipastikan ia akan mendapatkan panggilan Lailatul Qadar. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna fa innaka khairur rahimin. Allahumma aftah lana fa innaka khairul fatihin. Allahumma anjilna mubarakan fi hadhil lailatil mubarakah lailatul qadri. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah rahmat dan kasih sayangmu kepada kami. Dan bukakanlah semua pintu-pintu anugerahmu sehingga kami bisa menikmati anugerahmu yang begitu besar pada malam Lailatul Qadar. Turunkanlah kepada kami keberkahan malam Lailatul Qadar sehingga kami bisa mengisinya dengan penuh ketaatan kepadamu ya Rabbal Alamin. Sehingga kami mendapatkan rasa damai, damai di hati, damai di diri ini, damai di sekitar kita, dan damai di negeri ini. Wa anta khairul munjilin, karena engkau adalah sebaik-baik yang menurunkan keberkahan itu. La haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.